ikaw, hangin bayo. Nalalapis ikaw, oh hati ko, bagay kang sebuah relaw di cinta murni. Semua harapanku teguh, walaupun dalam lautku selami, walaupun tinggi gunungku daki, ku rela tempuhi rintangan yang ada. Semua demi cinta suci, tanpa dirimu hidup tak berarti. Tahukah kau cintaku murni? Jangan kau pergi, dirimu tiada ganti. Harapan yang ada tersebar di jiwa. Semoga kau sentiasa di sisi. Usah kau ragui keikhlasanku. Usah kau ragui, oh hasratku. Ku serah seluruh jiwa dan cintaku. Semua harapanku Tuhan. Kepada Anda semua kerana memberikan sokongan itu daripada tahun 1983 hingga tahun 2013 selama 30 tahun. Saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada rakan-rakan media saya. Saya tengok ramai sungguh hari ini. Terima kasih rakan-rakan media kerana Anda memberikan sokongan yang begitu padu buat saya selama ini. Berikan tepukan untuk mereka, rakan media saya di sini. Terima kasih. Okey. Nak dengar lagu tu? Daripada album yang pertama saya. Agak-agak lagu apa?